Mitra Bisnis, salah satu cara untuk menjadi lebih sukses adalah tertular oleh orang lain yang sukses. Salah satu cara menjadi pebisnis adalah bersahabat dengan para pebisnis yang lain dan belajar dari mereka. Salah satu cara untuk menjadi penyair yang baik adalah bersahabat dengan para penyair dan melihat mereka itu bagaimana menulis syair, kata-kata, dan kehidupannya. Nah, salah satu cara untuk membuat Anda dengan mudah lebih kreatif dan inovatif adalah mempunyai sekeliling Anda atau surrounding Anda yang membina kreativitas. Yang pertama, bersahabat dengan orang-orang yang kreatif. Kalau Anda bersahabat dengan orang-orang yang kreatif, tanpa sadar Anda akan berpikir seperti cara mereka. Jadi Anda akan seperti cara mereka berpikir menjadi juga kreatif seperti mereka. Yang kedua, menciptakan ruang sekeliling kerja Anda yang menunjang kreativitas. Jadi ada tinta berwarna-warni, ada pulpen bermacam-macam, ada alat gambar, ada kertas putih, yang dengan mudah di sekeliling Anda bisa Anda ambil. Dinding Anda tempeli gambaran-gambaran yang menunjukkan kreativitas ya. Ini surrounding atau sekeliling kita, space, ruang di antara kita. Ini membuat kita lebih mudah merasa nyaman untuk membuat kreativitas itu keluar dari otak kita. Dan yang ketiga adalah proses. Kita harus punya sebuah strategi untuk melakukan kreativitas. Prosesnya, misalkan, satu, kita harus membuka data, melihat apa yang terpenting. Yang kedua, membuat mind mapping sederhana. Yang ketiga, dari mind map itu menunjukkan nomor-nomor yang harus kita lalui. Yang keempat, kita tanyakan orang yang ahli. Yang kelima, kita susun rencana kerja. Dan yang keenam, kita lakukan. Misalkan, itu disebut proses. Ya. Jadi kita mempunyai sebuah proses baku yang bisa kita lakukan untuk membuat inovasi itu sebagai sebuah kebiasaan. Dan yang terakhir adalah culture atau sikap atau budaya kita memandang terhadap kreativitas dan inovasi. Jadi kalau ada sesuatu yang gagal, ya tidak apa-apa, kita coba lagi. Nah, ini adalah culture, budaya kita. Tidak bisa seseorang mencoba sesuatu yang baru, lalu salah sedikit, dimaki-maki, dimarahi. Maka ini tidak menimbulkan culture yang baik dalam kehidupan kita berinovasi. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau mengakses Facebook saya, Tanah Disantoso. Terima kasih, sukses untuk Anda.